Kita langsungkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Azza wa Jalla menceritakan kita, ini lo ungkapan para penjahat atau orang yang paling jahat di muka bumi ini, Fir'aun. Ini ungkapannya, Allah yang bercerita. Sekarang yang tertuding melakukan kerusakan dan kejelekan adalah Musa alaihi salatu wassalam. Padahal beliau adalah utusannya Allah. Pelajaran apa yang kita ambil? Warasatul anbiya sering tertuding dan tertuduh melakukan pengerusakan dan kerusakan. Orang yang sesungguhnya berbuat kerusakan, barakallahu fikum, menganggap dirinya adalah muslih. Orang yang melakukan pengerusakan menganggap dirinya muslih. Ini perjalanan para nabi dan rasul, berarti akan ada nasib mengenai warasatul anbiya seperti ini. Dia seorang muslih yang melakukan perbaikan di tengah umat ini, tetapi dianggap dia mufsid, orang yang melakukan pengerusakan di tengah umat. Sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan pengerusakan, dia anggap dirinya sebagai seorang muslih yang melakukan perbaikan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, dalam sikap-sikap seperti ini dan cara menyembunyikan kebatilan dan kesesatannya memang terkadang berdampak. Maksudnya bisa menjadi magnet. Tapi kepada siapa? Pertama, bagi orang yang dhaful qulub, orang yang lemah, sehingga tergerek. Dia terbawa, barakallahu fikum, dengan pengakuan ini. Tapi bagi pihak yang kedua, ini dia pembela kita. Ini dia orang yang membela kita. Dia menemukan ada pihak yang merasa diuntungkan dengan sikap seperti ini. Merasa diuntungkan. Sehingga barakallahu fikum, karena merasa diuntungkan, merasa terbela, apa yang kemarin ditunggu-tunggu, ya mana yang akan ketika menemukan dengan spontan untuk kemudian mengambil. Padahal ini adalah sebuah pengakuan. Dia tahu. Tapi bagi yang ketiga, ahlul haqqi wassabat, orang yang memang terdidik di atas keistiqomahan Allah anugerahkan padanya, dia bisa membaca semuanya ini. Dia bisa mengerti. Karena dia tahu yang akan menjadi hakim dalam semua ini adalah Rabbul Izzati Subhanah melalui kebenaran. Semakin menambah kekokohan pada dirinya, rahimani wa rahimakumullah, dengan adanya pengakuan dari orang salah mengaku benar, kemudian orang yang salah ini menyalahkan orang benar. Dia tahu bahwa yang akan menjadi hakim ini semua pemilik kebenaran dengan kebenaran itu sendiri. Dia akan menunggu. Dia berusaha untuk kemudian menjadikan dirinya istiqomah di atas al-haq. Pasti akan ada jawabannya. Setelah turun jawaban, orang yang tadi mungkin dhaful qulub, tidak mampu, setelah melihat kembali kepada jalan yang benar. Tapi ini golongan yang kedua, yang sudah kebablasan, berat baginya untuk kembali lagi, barakallahu fikum. Sekarang tentu kita tidak ingin kecuali masuk dalam golongan yang selalu kokoh di saat ujian dan cobaan itu turun. Apa yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya ini, akan terus berulang peristiwa-peristiwa-peristiwa. Para rasul yang telah mengalaminya, maka akan terulang kembali kepada warathatul anbiya. Hal ini tentunya akan menambah barakallahu fikum keyakinan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa kebenaran itu akan tidak bisa dipadamkan, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditumbangkan hatta yaumul qiyamah. Kalau ini yang kita pegang, kalau kita terus sebagaimana barakallahu fikum al-anbiya wal mursalun, mereka daru ma'al haqqi haitsu dara, mereka terus bersama al-haq di mana saja mereka berada. Warasatul anbiya juga demikian. Kalau kita mengikuti langkah mereka, insyaallah munculnya pengakuan-pengakuan-pengakuan-pengakuan ini sebentar akan selesai umurnya. Karena al-kadzibu, kedustaan itu adalah tali setan yang terputus. Cepat. Oh, kok sekarang berubah? Oh, kemarin kok begini? Kok sekarang berubah? Iya, terjadi perubahan. Tapi kejujuran itu langgeng. Sekarang begini warnanya, besok begitu warnanya, besoknya lagi warnanya demikian. Terus. Barakallahu fikum. Al-kadzib adalah tali setan yang putus, sehingga kan gampar terbongkar kedustaan itu barok. Mau dibungkus dengan apapun, ini bau loh. Mau dibungkus dengan apapun seolah-olah bersambung, enggak, dia putus. Akan sebentar sampai di situ, ketahuan bahwa Anda itu berdusta. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti gambaran dari kisah ini barakallahu fikum dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan sejarah yang terus berulang, berulang, berulang dan berulang. Kita belajar, ini yang kita maksudkan. Bimbingan ulama kita memberikan kita sebuah barakallahu fikum, ya, ilmu ternyata akan bisa menjadi pegangan di masa sekarang ini dan pada ujian-ujian-ujian yang akan datang. Mari kita lihat kembali barakallahu fikum. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Wa yaqulu huwa wa qaumuhu fi sya'ni Musa wa Harun alaihi masallam. Dia Fir'aun laknatullah alaih, dan bersama kaumnya berkata tentang Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi masalam. Apa ucapannya? In hadhani lasahirani yuridani ayyukhrijakum min ardhikum bisihrihi bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul muthla. Tiadalah ini atau ini dua orang ini adalah tukang sihir. Keduanya ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian dengan sihir keduanya. Utusan Allah dituding sebagai tukang sihir. Ya Allah, kalau mereka itu dituding sebagai tukang sihir, berarti kan sasaran celaannya itu kepada yang mengutusnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini para nabi dan rasul. Lalu kemudian celaan terhadap warasatul anbiya melalui orang-orang dekatnya dan seterusnya, sesungguhnya yang dicela adalah warasatul anbiya itu sendiri. Dia sesungguhnya menjadi sasaran celaan. Disebut ini orang enggak punya ilmu, menampilkan diri sok pintar. Ini orang-orang yang tinggal di sisi warasatul anbiya ini. Berarti sesungguhnya bukan mereka bidzat yang menjadi celaan, tetapi orang yang menjadi warasatul anbiya tersebut. Artinya orang besar dari warasatul anbiya tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Allahu azza wa jalla menceritakan dia ingin membawa kalian bitariqatikumul muslah, membawa, melenyapkan, menghilangkan kalian dari jalan yang muslah, yang lurus, yang mulia, yang tinggi. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakum. Sekali lagi, ahlul haqqi barakallahu fikum menjadi sasaran celaan. Langsung utusan Allah azza wa jalla dan pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barisan atau contoh para nabi dan rasul. Sekarang dalam kehidupan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah juga bercerita. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala an da'wal munafiqin. Dan Allah berfirman juga tentang pengakuan kaum munafikin. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi, mereka menimpali, sesungguhnya kami ini melakukan perbaikan. Ini tobiat. Kalau orang yang jelek tobiatnya, ya, lalu melakukan kesalahan, dia tidak mau dikatakan Anda itu salah. Tidak mau. Barakallahu fikum. Ini sekarang contohnya. Tidak mau dikatakan salah. Kalau orang yang sudah tobiatnya itu jelek. Barakallahu fikum. Kita tahu kalau ini orangnya bodoh, tapi tidak mau dikatakan bodoh. Orangnya tersesat jalannya, gak mau dikatakan tersesat jalannya. Ini kalau tobiat itu jelek. Tapi kalau tobiat itu baik dan bagus, tersalah dan keliru, diingatkan, diluruskan, diberitahukan, tidak ada kata dan kalimat mengatakan jazakallahu khair wa barakallahu fi. Ini satu. Bagi orang yang jelek jiwanya, tobiatnya, ya, barakallahu fikum. Orang yang paling tidak disukainya, orang yang paling dibencinya, orang yang paling dimusuhinya adalah orang yang banyak mengingatkannya, orang yang banyak menasehatinya. orang yang banyak barakallahu fikum mengerti dengan tentang kekurangan-kekurangannya. Orang yang paling akan dibencinya barakallahu fikum. Tapi kalau tabiat itu lurus, maka yang paling disenanginya adalah orang yang mengerti aibnya. Karena Allah memilih dia untuk mengingatkan engkau, mendasihatkan engkau, meluruskan engkau barakallahu fikum. Tabiat yang jelek ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang manusia, la zalumun kafar. Kata Imam As-Sa'di, tabiat manusia itu memang banyak melakukan kezaliman. Kafar, selalu ingkar terhadap nikmat barakallahu fikum. Nah, tabiat ini akan terus melekat pada diri manusia sampai kemudian hidayah itu datang menjemput dia. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka apa ya ma'syara al-ikhwah, ini kalimat yang kita harus belajar untuk belajar tentang diri kita sendiri. Kita ingin tahu barakallahu fikum, jangan sampai penyakit ini ada. Di saat kita diingatkan, dinasihatkan, saya yakin orang yang menasihati engkau secara diam-diam itu adalah orang yang sayang terhadap diri engkau. Dia tidak mengumbar aib engkau kesana kemari, dia jaga. Orang yang sangat sayang pada diri engkau. Tapi barakallahu fikum, sekali lagi Allah memberikan pelajaran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita. Ini loh kalau sudah jiwa itu terbalik, ini loh kalau hati itu sudah rusak, dia tidak mau dikatakan salah dan dinasihatkan kepada kebenaran. Ini dia barakallahu fikum contoh. Di saat dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan pengerusakan, mereka menimpali, kami ini loh tukang perbaiki. Tukang perbaik, kami ini adalah yang sedang melakukan perbaikan. Jawaban mereka, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita itu punya kejujuran, punya tabiat yang baik, kan teman kita itu akan menjadi cerminnya kita. Maksudnya, dia yang tahu kesalahan dan kekurangan kita. Kalau kita mau tahu diri kita sendiri, coba tanyakan kepada teman, kaif ana, perjalanannya di dalam dakwah bagaimana? Karena seseorang sunni itu akan kuat dengan saudaranya sendiri. Dia akan kuat barakallahu fikum. Oleh karena itu ada syariat di dalam agama untuk mencari teman yang baik, teman duduk yang menguntungkan hidup kita ini barakallahu fikum. Karena kita tidak akan sanggup berjalan seorang diri, kita itu akan kuat dengan saudara kita. Kita itu akan selalu berada di atas al-haq bersama saudara kita yang berada di atas al-haq, yang mengingatkan kita, yang menegur kita di saat lalai, dia yang mengingatkan barakallahu fikum. Di saat salah, dia yang membenarkan, dia yang meluruskan. Tapi maaf, setan tidak akan menginginkan itu semua. Tidak akan menginginkan. Dia ingin memecah orang baik ini dengan saudaranya yang baik. Di saat menemukan ada peluang, melalui pintu hisan, melalui pintu barakallahu fikum, benteng tadi, dia masuk melaluinya. Dia menyelinap. Tiba-tiba, ya Allah, orang yang tadinya berjalan bagus ini tiba-tiba Allah terobak, terusakkan barakallahu fikum hubungan keduanya. Peran setan barakallahu fikum. Bagaimana caranya untuk langgang kembali? Kembali kepada kebenaran. Bergabung bersama ahlul haq. Buang penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Saya dan segenap ikhwani barakallahu fikum, di dalam diri kita ini beragam-ragam penyakit. Sampai terkadang di saat kita sudah mengenal hidayah, muncul dia. Kalau kita terus berjaga, terus waspada, Allah akan membantu kita. Apalagi kalau kita berupaya untuk kemudian memadamkannya, membunuhnya bibit-bibit ini, kita racun, besok akan tumbuh lagi. Tapi ada upaya. Dengarkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana." Yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bantu, kami akan beberkan, kami akan perlihatkan, kami akan berikan bimbingan, bantuan, pertolongan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang harus kita nampakkan usaha dari diri kita sendiri. Jangan mengkambing hitamkan orang. Jangan barakallahu fikum menyalahkan orang. Kita harus salahkan pertama kali diri kita sendiri barakallahu fikum. Maka sekarang dengarkan pelajaran mir rabbina subhanahu wa ta'ala. Ini lo ungkapannya kaum munafikin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ala innahum humul mufsidun. Keputusan dari Allah pun turun. Di saat kaum munafikin ini mengatakan, kami lo muslihun, ini buktinya, kami berjuang bersama Rasul, kami berperang. Iya. Terhadap orang yang punya penyakit barakallahu fikum yang serupa, hah, ini peluang. Ada kami jalan, ada kami sejalan dengannya. Kami bertemu barak, wah, dianggap sebagai peluang yang bagus. Bagi orang yang diaful kulub, lemah, ya, dari sisi ilmu, termasuk kita, saya barakallahu fikum, ini aduh bingung, ya. Tapi lambat laun ketika muncul sebuah keputusan di dalam hidup min rabbina subhanahu wa ta'ala melalui warasatul anbiya, baru kita alhamdulillah. Bagi orang yang sudah kokoh, ini semuanya menambahkan kekokohan pada dirinya untuk berpegang kepada kebenaran. Dan Allah tidak akan membiarkan terus hamba-hambanya kecuali Allah akan turunkan tamyiz yang membedakan, yang memisahkannya hamba-hamba ini. Allah turunkan sebagai sebuah jawaban. Sekarang hakim, keputusan dari Allah turun, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah bahwa merekalah para perusak. Walakin la yashurun. Tapi mereka tidak merasa kalau mereka itu melakukan pengerusakan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau kelihatan kan, nampakkan sekarang ini, diuji lagi. Ayo katakan kepadanya. Kalau dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman. Sekarang nampak. Kalau anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami mau beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Oh, dinampakkan. Tadi kan masih tersamar. Kami loh orang yang suka melakukan perbaikan. ketika kelihatan tidak jujur, tersimpan di dalam hatinya kejelekan, Allah nampakkan melalui falatati lisani, melalui goyangan lisannya Allah nampakkan. Bagaimana itu? Nah, sekarang bisa dia diajak untuk beriman, dia mengatakan, apakah kami akan beriman bersama barisan orang-orang bodoh, orang-orang tolol itu? Kelihatan. Demikianlah ujian dalam setiap masa. Ada masanya meninggi, tiba-tiba lenyap. Barakallahu fikum. Kita baru sadar, ternyata ini besar ujiannya. Di saat kita Allah selamatkan, barakallahu fikum. Ala innahum, dibalas lagi oleh Allah. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya mereka-mereka itulah yang bodoh, namun mereka tidak mengetahui. Walakin la ya'lamun. Maksudnya, pelajaran yang berharga, jangan sampai kita punya sifat seperti sifat-sifat itu. Kita melakukan pengerusakan atau kejelekan, kita tidak mau diketahui. Lalu kita menampilkan diri sebagai juru muslih, orang yang melakukan perbaikan. Tunggu saatnya. Anda ini sudah terjatuh dalam penipuan terhadap umat. Kedua, Anda sedang berdusta terhadap diri Anda sendiri. Ayo kembali. Jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Jujur di hadapan kebenaran. Barakallahu fi. Kita berharap dengan kejujuran kita ini, Allah menolong dalam setiap peristiwa besar, mengerikan dan menakutkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agar kita jangan sampai bersifat seperti orang-orang sombong kelasnya Fir'aun, para penipu kelasnya kaum munafikin. Jangan sampai kita berakhlak seperti itu, angkuh dan sombong seperti Fir'aun atau kelasnya mereka-mereka para penipu seperti kaum munafikin. Barakallahu fikum. Kita harus selamatkan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, dengan upaya kita sekarang ini, duduk, menunggu, mendengar bimbingan yang hak, ini adalah upaya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, upaya, barakallahu fikum, agar apa yang kemarin pada ujian-ujian kita mendapatkan hidayah dari Allah, sekarang ujian-ujian yang akan datang terus mendapatkan, barakallahu fikum, hidayah di saat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita butuh hidayah untuk kemudian menerima kebenaran, berjalan di atas kebenaran, kita juga butuh hidayah untuk kita istiqomah di atasnya. Keistiqomahan ini, barakallahu fikum, karena upaya kita, lahiriah dan batiniah kita, jujur untuk berpegang dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang saya sampaikan, bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Al-afu atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga saya tidak, apa istilahnya itu, mengurangi dari jadwal yang ada, karena masih terasa perjalanan panjang. Rahimani wa rahimakumullah wa jazakumullahu khair atla husni istima'ikum. Ya, pertama, kedua, jazallahu asatidatil kiram yang telah memberikan peluang dan kesempatan untuk duduk di majlis tanasuh wa tadhakur. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.